يَوْمَ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu, ayat yang terakhir kita bahas, ayat nomor 8. Jadi di ayat nomor 7, kemudian ayat nomor 8, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa buku catatan amal para pendosa itu diletakkan di dalam sebuah tempat namanya apa? Sijjin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Dan mereka bakalan dijebloskan, mereka orang-orang itu Al-Fujjar itu bakal dijebloskan ke dalam tempat itu, yaitu napa? Sijjin. Nah, di ayat yang ke-9 yang akan kita pelajari malam hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa dosa-dosa orang-orang itu, orang-orang itu berarti sinten? Al-Fujjar. Al-Fujjar. Bahwa dosa-dosa orang itu betul-betul telah tertulis dengan jelas. Di mana? Ya, di dalam buku catatan amal mereka. Kata Allah Azza wa Jalla, Kitabum marqum. Ini ayat yang ke-9. Kitabun marqum. Buku catatan itu, yaitu buku catatannya orang-orang pendosa tadi, marqum, betul-betul telah tertulis secara jelas. Betul-betul apa? Telah tertulis secara jelas. Sehingga nanti di hari kiamat, orang-orang itu akan terbelalak. Orang-orang itu akan kaget. Orang-orang itu akan ketakutan saat dia melihat buku catatan amal dia sendiri. Saking nopo nih? Saking detailnya. Saking jelasnya. Tidak ada yang terlewat sedikit pun. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan momen itu. Momen terkaget-kagetnya mereka. Dengan detailnya isi buku catatan amal mereka. Allah catat, Allah rekam momen tersebut. Di dalam surat Al-Kahfi. Surat apa? Al-Kahfi. Ayat 49. Surat apa? Al-Kahfi. Ayat bintang 49. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Wa wudi'al kitab. Pada hari kiamat nanti, buku-buku catatan amalan itu akan didatangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Akan dibuka. Akan dibeberkan. Fataral mujrimina musfiqina mimma fi. Begitu dibuka, orang-orang pendosa tadi, ahli maksiat, ahli kufur tadi, mereka ketakutan saat melihat isinya. Wayakulun, kemudian mereka akan berkata, malihadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini buku apa? Kok semua yang kami lakukan, yang besar maupun yang kecil, semuanya ada di situ. Jangankan yang besar, yang kecil aja ada. Yang kecil sih kayak ngapa contohnya? Yang kecil contohnya apa? Belirak-belirik. Apa? Belirak-belirik. Belirak-belirik apa? Belirak-belirik ngelihat sesuatu yang tidak boleh dilihat. Ketika jalan sama istri, istrinya lagi nelfon, lagi enggak fokus, kesempatan gitu. Belirak-belirik. Mana sing lebih ayu ya daripada bojoku? Kita anggap itu biasa. Kita anggap itu biasa. Padahal sekecil itu pun ditulis. Belirak-belirik pas sholat. Pas apa? Sholat. Kalau sholat malah ndeleng tanggane jan kaya ali-aline. Ngesuk e maning jan sarunge merek nang arepe kaya apa sih jenenge merek kaya. Jenengan itu kalau pakai sarung merek kaya jenenge sor. Marakaken apa? Marakaken mboten fokus. Sinten sing mboten fokus? Tanggane jenengan burine kuwi lho. Ngapa njenengan ditok-tokaken? Taruh di atas, dilipat supaya orang enggak ngelihat. Masa nanti sedetil itu, apa orang tahu jenengan? Masuk ke mana? Masjid, burine tulisannya gede banget. Jadi anak wong karo sal kalau masuk tulisannya apa? Yang kecil-kecil saja ditulis, apalagi yang besar-besar. Yang besar-besar apa contohnya? Tuku nomor. Kowe judi kowe. Gede kowe. Ora usah cilik kok. Besar. Jangan dilihat seribunya. Dilihat apanya? Judinya. Min amalis syaitan, kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Judi, ya. Miras, ya. Itu semuanya rijs, kotoran. Min amalis syaitan, merupakan perbuatannya siapa? Setan. Sing ngadol apa sing tuku? Yang jual atau yang beli? Dua-duanya. Semuanya ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Gak ada yang kelewat. Kemudian Allah tegaskan kelanjutannya. Wa wajadu ma'amilu hadira. Dan mereka akan dapatkan mereka akan saksikan, mereka akan lihat semua yang pernah mereka kerjakan hadir, terlihat dengan jelas di hadapannya. Wala yadzlimu rabbuka ahada. Dan Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah mendzalimi siapapun. Maksudnya nopo tidak pernah mendzalimi siapapun? Maksudnya apa yang tertulis di situ pasti pernah dikerjakan. Tidak ada sesuatu yang tidak kita kerjakan terus nopo ditulis di situ. Tidak ada. Allah itu enggak pernah berbuat zalim. Jadi enggak ada fitnah nanti di hari kiamat. Setiap apa yang termaktub di situ berarti pernah dikerjakan. Tapi kan wis kelalen, Ustaz. Tapi kan sudah lupa. Betul, kita yang lupa. Tapi Allah enggak akan melupakan. Makanya kata para ulama kita apa? Inna Allah azza wa jalla yumhil wa la yuhmil. Allah subhanahu wa ta'ala itu mungkin akan menunda, betul menunda. Menunda untuk tidak langsung menghukum, menunda untuk tidak langsung mengazab, betul. Akan tetapi Allah tidak akan melupakan. Menunda iya, melupakan enggak. Tertulis semuanya. Jadi jangan tertipu dengan penundaan. Aku jeneng jelalatan, mataku sehat-sehat baik. Kayak malah tanggaku orang tahu jelalatan gak mau kacamata. Gak ada hubungannya dengan itu. Allah tunda. Kenapa Allah tunda? Kasih kesempatan. Kasih kesempatan kita untuk bertobat, untuk memperbaiki diri. Itu tujuannya. Jadi jangan merasa aman, jangan besar kepala, jangan. Jadi kitabun marqum. Salah satu maknanya adalah buku itu isinya tertulis dengan apa? Jelas. Yang besar maupun yang kecil tercatat rapi dan tidak ada yang terlewat sedikit pun. Kenapa tidak ada yang terlewat sedikit pun? Karena yang mendapatkan tugas untuk mencatat perbuatan kita sinten? Malaikat. Bukan juru tulis manusia bukan. Juru tulis manusia ada saatnya ngantuk. Ya. Ada saatnya tidur. Ada saatnya bisa disuap, bisa disogok. Ya. Masalahnya yang ditugasi sama Allah untuk mencatat itu para malaikat. Dan para malaikat sudah terkenal keamanahannya. Tidak mungkin malaikat itu nambah-nambah. Tidak mungkin malaikat itu ngurangi. Tidak mungkin. Sifatnya malaikat itu, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang karakternya malaikat Jibril, dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin, terus napa? Muta'in thamma amin. Amin sih napa? Amin napa? Terpercaya. Ini disampaikan oleh Allah dalam surat At-Takwir. Surat napa? At-Takwir ayat 20-21. Jadi enggak usah khawatir bahwa malaikat ini bakalan nambahi, bakalan ngurangi, bakalan ngerubah. Enggak. Bahkan membocorkan saja enggak. Nambahi enggak, ngurangi enggak, ngerubah enggak, bocorkan enggak. Kenapa? Karena salah satu makna dari kitabun marqum, marqum salah satu maknanya adalah makhtum. Makhtum niku dikunci, rapet, ditutup, jipet. Niku makhtum. Enggak ada yang bisa napa? Buka. Enggak ada yang bisa nambah, enggak ada yang bisa ngurangi, tertutup rapat cepat. Ya, maka enggak mungkin akan kepikiran di antara kita, wah nanti gimana ini kalau misalnya setan nambahi gitu. Setan. Setan itu lewat gitu. Enggak mungkin bisa. Berarti buku catatan amalan itu betul-betul apa? Ada. Jadi ada sebagian orang sekarang mengatakan enggak ada buku, itu cuma ilusi aja. Cuma apa? Ilusi. Enggak ada buku catatan amalan itu cuma bahasa kiasan saja. Enggak. Betul-betul ada, buku catatan itu ada. Dan buku catatan itu yang nanti akan ditimbang. Yang akan ditimbang itu bukunya, amalannya, sama orangnya. Yang akan ditimbang apa? Bukunya, terus apa? Amalannya sama apa? Orangnya. Jadi bukunya itu ada. Betul-betul ada bukunya. Warnanya apa? Ora penting. Jadi aja mbahas sing ora penting. Karena Allah enggak jelaskan. Ngapain kita cari? Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengisi buku itu dengan benar. Kuwi sing paling penting. Jangan sampai kita salfok. Bapak kan ngerti salfok? Salah fokus. Fokusnya itu adalah bagaimana kita bisa mengisi buku itu dengan kebaikan, dengan amal soleh, dengan sholat, dengan zikir, dengan baca Quran, dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dengan birrul walidain, dengan sedekah, dengan zakat, dengan haji, dengan umrah, dengan puasa. Itu yang penting. Bukan kita membahas warnanya apa, bentuknya kayak apa, terbuat dari kertas apa, HVS apa, ukurannya A4 apa F4, itu enggak penting. Kenapa? Karena memang enggak dibahas sama Allah, enggak dibahas sama Allah, sudah. Enggak perlu kita cari. Berarti betul-betul bukunya itu ada. Makanya nanti ditimbang, karena ada beneran. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW bercerita ada salah seorang di antara pendosa itu yang tebal bukunya, tebal buku catatannya, maddal basor. Maddal basor itu adalah sejauh mata memandang. Isine nopo? Dosa. Isinya semuanya dosa. Tebalnya sepanjang mata memandang. Ah, itu ngeri temenan gue. Iya, betul-betul ngeri. Setiap hari kita nambah dosa, kita enggak tahu, kita enggak sadar, itu semuanya tercatat. Ustaz, sudah terlanjur gimana, Ustaz? Alhamdulillah. Ada namanya tobat. Ada namanya tobat. Ketika kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dosa-dosa itu akan dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah sayang banget. Sayang. Sayang banget. Cuman dewek sing kebangetan. Berarti buku itu betul-betul apa? Ada. Apa Allah butuh buku? Kok amleng? Allah butuh buku catatan? Butuh betul? Betul. Kenapa Allah enggak butuh? Karena tanpa catatan itu Allah tahu. Apa kalau enggak dicatat sama malaikat terus Allah na'udzubillah min dzalik kebingungan? Ini perbuatannya siapa? Ini yang melakukan siapa? Ngaten. Mboten. Allah enggak butuh. Kenapa Allah enggak butuh buku catatan itu? Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui semua hal tanpa dicatat. Allah sampaikan itu di dalam Al-Quran. Surat Saba. Surat apa? Saba. Ayat 3. Ayat binten? 3. Surat Saba ayat binten? 3. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? La ya'zubu anhu mithqalu dharratin fis samawati wala fil ard. Tidak ada sesuatu apapun di langit dan di bumi, sekecil apapun, yang luput dari diketahui oleh Allah. Artinya, sekecil apapun sesuatu, entah itu sesuatu berupa barang atau sesuatu berupa perbuatan, sekecil apapun, walaupun sebesar zarah, walaupun itu sebesar debu atau biji sawi, wala asgharu min dzalik, atau yang lebih kecil dari itu. Yang lebih kecil dari itu berarti harus dilihat pakai apa? Mikroskop. Ataupun yang kecil dari itu, enggak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Jadi Allah enggak butuh dengan buku catatan itu. Loh, terus kalau enggak butuh kenapa? Kenapa? Dicatat. Betul kan? Kalau Allah enggak butuh kenapa dicatat? Itu sayangnya Allah kepada kita. Gimana Ustaz maksudnya sayangnya Allah kepada kita? Gini. Kalau jenengan dikasih tahu. Semua yang jenengan perbuat itu ditulis rapi. Gak terlewat sedikit pun. Dan nanti di hari kiamat akan dibeberkan. Setelah dibeberkan nanti akan dikasih balasan. Ketika kita dikasih tahu seperti itu, kita lebih hati-hati apa enggak? Hati-hati nomor berapa? Hati-hati. Berarti kalau kita hati-hati, yang untung siapa? Kalau kita hati-hati karena takut ditulis di buku catatan dan takut nanti dibeberkan dan takut nanti bakalan dibalas, kalau kita hati-hati yang untung siapa? Ya awake dewek. Allah itu sayang banget sama kita, makanya dikasih peringatan. Si peringatan hati-hati kayak nengkana kayak anak cegatan kayak. Lalu ujuk-ujuk langsung, anak cegatan. Dikasih tahu sama Allah SWT, hati-hati. Baik. Jadi kita bermerkum. Itu maknanya adalah semua perbuatan kita ditulis. Sebagian ulama menafsirkan kitabum marqum itu terkait dengan takdir kita. Terkait dengan apa? Takdir kita. Sebelum kita melakukan, itu sudah ditulis. Sudah ditulis. Kalau tadi kan begitu melakukan, di apa? Ditulis. Penafsiran yang lain mengatakan kitabum marqum artinya adalah semua apa yang kita kerjakan. Semua takdir kita, nasib kita, baik dan buruknya kita, rizki kita, semuanya sudah marqum. Marqum ini di apa? Ditulis jelas. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Alam ta'alam. Apakah engkau tidak tahu? Annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ardh. Bahwa Allah itu tahu semua yang di langit dan semua yang di bumi. Allah itu tahu semua yang di langit dan semua yang di bumi. Semua yang akan terjadi di langit dan semua yang akan terjadi di bumi. Kemudian apa kata Allah? Inna dzalika fi kitab. Semua itu yang diketahui oleh Allah tadi tertulis di dalam kitab. Kitab apa? Lauhul Mahfuz. Semuanya Ustaz. Iya, semua. Global atau detail? Global atau detail? Global iki kayak gini. Pak Anu. Siapa? Singkat gue contoh. Pak. Siapa lambok? Anak sing ngepasi lah. Pak. Anu baiklah ya. Pak Anu. Lahir tahun 1981. Wafat tahun 2000. 2023 tahun ini. Mulane nganggo Pak Anu, jajal nganggo Pak Sapa itu kan ora penak banget, Mbok. Lahir tahun pinten, Mbok? 1981, wafat tahun 2023. Itu namanya global. Nek detail pripun? Tanggal, bulan, hari, jam, menit, apa mending? Detik, lahirane nang bidan sapa? Prosesnya sesar apa? Normal. Begitu keluar yang gendong apa? Mertuane apa? Ibune. Itu namanya detil. Pertanyaannya, yang ditulis di Lauhul Mahfuz niku yang detil napa yang global? Detil, sedetil-detilnya. Detilnya satu orang atau semua orang? Semua orang. Apa orang kesel gue? Apa kata Allah? Setelah menyampaikan tadi itu, ayat tadi, Allah katakan, inna dzalika 'alallahi yasir. Mencatat segala sesuatu secara detil di dalam Lauhul Mahfuz buat Allah itu gampang. Buat Allah apa? Gampang. Ini Allah sampaikan dalam surat Al-Hajj ayat 70. Ayat berapa? 70. Itu yang ditulis itu termasuk nasib atau enggak? Nasib kita termasuk ditulis, betul? Tulis. Sugi, kere, ya. Ya. Berarti nasib penjenengan apa? Oke. Kaya, miskin, punya anak berapa, punya istri. Satu apa dua, tulis itu detail. Termasuk bakalan masuk surga dan neraka, udah ditulis atau belum? Sudah. Yakin? Yakin. Itu namanya detil. Secara khusus masalah surga dan neraka ini, Rasulullah SAW bersabda, khusus terkait dengan masalah surga dan neraka. Apa kata Nabi SAW? Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nari wa maq'aduhu minal jannah. Semua kalian sudah ditulis bakalan masuk surga atau neraka. Semua kita sudah ditentukan oleh Allah bakalan masuk surga atau neraka. Qalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal? Wahai Rasul, kalau sudah seperti itu, ya sudah, ngapain beramal? Ngapain beramal? Maksudnya kepada Ustaz, ngapain beramal? Kalau sudah ditulis masuk surga, ya udah ngapain capek-capek beramal? Wong insya Allah bakalan apa? Masuk surga kok. Atau sebaliknya, kalau sudah ditulis apa? Masuk neraka. Ngapa wis gena-gena mlebu neraka dadakan? Amal wis happy-happy baik. Kira-kira seperti itu. Beri pun jawabnya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i'malu. Napa i'malu? Tetaplah beramal. Kenapa wahai Nabi? Tetaplah beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Masing-masing dari kita akan dimudahkan oleh Allah sesuai dengan takdirnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesuai dengan apa? Takdirnya. Akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju ke takdirnya. Kira-kira takdir kita yang mana? Gak tahu kan? Gak tahu, sama. Tapi duduknya kita di sini. Ngapain kene? Ngantuk apa ngaji? Ayuh, pasti ngantuk. Kita di sini ngapain? Ngaji. Ngaji ini jalan kemana? Surga. Mudah-mudahan kita termasuk yang dimudahkan jalan ke surga. Mula nenek wis ngaji aja me nyat maning aja kapok ngaji sepisan nggak suka terus ngaji nungkana neraka terus. Loh, kan dari tadi kita juga ngomong surga, kita juga ngomong apa tentang neraka. Kalau kita sudah on the track, nopo on the track, sudah di jalur yang benar aja metu, jangan keluar. Mudah-mudahan duduknya kita di sini tadi sebelum ngaji kita nopo sholat maghrib, habis ini selesai pengajian kita sholat apa? Isya. Sholat maghrib, ngaji, sholat isya, zikir, itu jalan kemana toh? Surga. Sudah istiqomah di atas jalan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu. Jadi kita bermerkum ya. Penafsiran pertama adalah apa yang kita kerjakan, napa? Ditulis semuanya dengan jelas di dalam buku catatan amal. Penafsiran yang kedua, kitabum marhum, artinya adalah takdir kita semuanya secara detil sudah dinopo, sudah ditulis di dalam lauhul mahfuz. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya.